setiap saat kan meledak. Hey, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na semua hanyalah penonton di tengah permainan para penguasa, dikorbankan untuk kepentingan semata. Aku dan kamu, kita yang bosan dijejali janji dan mimpi yang tak pasti. Kita semua akan meradang.